الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi Was-Sunnah. Dan kita melanjutkan pembahasan yang disebutkan dalam bab yang ke-17 yang masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar al-musabaqah, perlombaan. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-ahkam al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-musabaqah. Yang pertama, tajuzul musabaqatu 'ala al-khayl wa ghairiha, diperbolehkan berlomba dengan kuda dan yang lainnya, min ad-dawabi wal maraqibi, dari kendaraan, dari hewan-hewan dan kendaraan-kendaraan. Wa 'ala al-aqdam, demikian pula berlomba lari juga diperbolehkan. Wa kadza at-tarami bis-siham wa isti'mal al-aslihah, demikian pula melempar dengan anak panah. Ini perlombaan memanah dan perlombaan dalam menggunakan senjata-senjata. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwa diperbolehkan melakukan perlombaan baik dengan upah atau tanpa upah, baik dengan bayaran atau tanpa bayaran, taruhan atau tanpa taruhan. Ya, yakni maksudnya secara umum. Secara umum. Perlombaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir, tidak ada perlombaan kecuali dalam tiga hal, yaitu khuf, yang dimaksud di sini adalah berlomba unta, pacuan unta, lomba mana? Nasl, pacuan kuda. Perlombaan pacuan kuda. Maka ini diperbolehkan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dibolehkannya. Lalu kemudian para ulama mengkiaskan, termasuk di antara hal yang dibolehkan yaitu perlombaan-perlombaan yang semacam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu seseorang dalam keahlian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu sangat dibutuhkan keahlian berkuda, maka demikian pula perlombaan-perlombaan yang lainnya, yang semisalnya, perlombaan dalam menggunakan kendaraan tertentu misalnya, yang dimanfaatkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengendarai kendaraan, mobil, tank jika memungkinkan tentunya, dan yang semisalnya, yang merupakan kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam perang-perang di zaman-zaman belakangan ini. Demikian pula yang kaitannya dengan menggunakan alat-alat tempur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanah. Memanah dan yang semisalnya. Memanah dan yang semisalnya yang membantu seorang memiliki keahlian dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menggunakan senjata tertentu misalnya, perlombaan merakit ataukah menembak satu sasaran, yang itu bermanfaat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan oleh beliau, wa ghairiha minad dawab wal maraqib wal al-aghdam wa kadha at-tarami bisihham wa isti'mal al-asliha. Yang lainnya dari selain kuda, dari kendaraan-kendaraan, demikian pula berlomba lari, demikian pula berlomba dengan menggunakan panah dan menggunakan senjata-senjata. Dan asal dari hukum ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan i'dad al-uddah, membuat persiapan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Beliau mengatakan, ala wa innal quwwata ar-rami, ala wa innal quwwata ar-rami, ala wa innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu pada saat melempar. Dan melempar di sini anak panah atau yang semisalnya, ya, dari jenis-jenis senjata yang digunakan pada zaman modern. Maka ini termasuk di antara persiapan ketika seorang mempelajari tentang cara penggunaannya, ketepatannya dalam mengenai sasaran. Oleh karena itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam masalah persiapan jihad tersebut, mempersiapkan kendaraan-kendaraan, mempersiapkan kuda yang sangat bermanfaat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khailu ma'qudun bi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah, al-ajr wal-ghanimah. Bahwa kuda-kuda itu terikat kebaikan pada ubun-ubunnya sampai hari kiamat. Di mana seorang meraih pahala, yakni dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang meraih ghanimah, harta rampasan perang dalam berjihad. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, wa fi hadhihi al-ahadith istihbabu ribatil khail wa iqtina'iha للغزو وقتال أعداء الله وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة. Maka di dalam hadis-hadis ini anjuran untuk memperhatikan khail, memperhatikan kuda-kuda, menjaganya, merawatnya untuk peperangan dan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa keutamaannya dan kebaikannya dan keutamaan berjihad tetap berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan disebutkan oleh Ibn Bassam dalam Tafsir Al-Allam bahwa ini tidak hanya terkhusus pada kuda saja. فكل ما أعان على قتال الأعداء من الأسلحة والمراكب. Namun setiap yang membantu seseorang, menolong seseorang untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis senjata dan kendaraan, maka itu dianjurkan untuk diperhatikan dan diperbolehkan untuk melakukan al-musabaqah. Kemudian beliau mengatakan, tajuzul musabaqatu ala iwad fil ibil wal khail was siham. Diperbolehkan berlomba dengan taruhan atau ada gantinya atau ada hadiahnya atau entah apa saja namanya. Ketika seorang berlomba dengan unta, demikian pula al-khail, kuda, wasiham dan memanah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. La sabaqa. Yang dimaksud la sabaqa yaitu tidak dihalalkan mengambil harta atau mengambil entah apa saja namanya, hadiah atau yang semisalnya, kecuali satu di antara tiga ini, yaitu unta, perlombaan unta, perlombaan kuda, demikian pula lomba memanah, demikian pula lomba memanah. Ini berdasarkan nas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa tidak dihalalkan mengambil harta dalam bentuk hadiah atau piala bagi seorang yang memenangkan. Apakah dalam hal ini hadiah tersebut berasal dari pihak yang lain atau di antara para peserta tersebut, di antara para peserta. Misalnya apabila ada dua orang ingin berlomba kuda, berlomba pacuan kuda, satunya mengatakan, apabila saya menang kamu berikan saya uang sekian, apabila kamu menang maka saya berikan kepadamu uang sekian. Maka ini diperbolehkan oleh para ulama hanya dalam tiga jenis ini saja. hanya dalam tiga jenis ini saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula Ibn Al-Qayyim, bahwa diperbolehkan bertaruh pada tiga jenis permainan ini. Memanah, berlomba unta, demikian pula berlomba pacuan kuda. Apakah itu berasal dari salah satu dari mereka yang bermain, ya, bukan dari pihak yang lain, bukan dari penonton, bukan dari penonton. Misalnya ada perlombaan pacuan kuda, si A dan si B sama-sama penonton, keduanya menonton. Si A menjagokan joki ini misalnya, si B menjagokan joki yang itu. Si A menjagokan joki warna merah, si B warna hijau. Jika A menang maka, jika joki A menang maka dia yang mendapatkan dari B. Padahal kedua-duanya penonton. Maka ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk qimar, perjudian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud di sini adalah mereka yang bermain di situ. Pelakunya, jokinya. Jika saya menang, maka engkau yang memberikan kepada saya uang. Jika kamu yang menang, maka aku yang memberikan padamu uang. Yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa yang demikian diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan. Ya, meskipun terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Untuk memperjelas, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dalam permasalahan ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa perkara yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Yang pertama yang disepakati, bahwa para ulama sepakat bolehnya berlomba, bolehnya berlomba dalam tiga perlombaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya berlomba dalam tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan taruhan atau tanpa taruhan? Dengan taruhan atau tanpa taruhan? Dari selain yang bertaruh. Saya perjelas lagi. Diperbolehkannya berlomba dengan tiga jenis perlombaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan tanpa taruhan itu jelas bolehnya. Kalau dengan taruhan, ya, atau dengan hadiah, namun hadiah itu datangnya dari mereka yang tidak terlibat langsung dalam perlombaan tersebut. Mereka yang tidak terlibat langsung dalam perlombaan. Misalnya, si A dan si B akan bertanding memacu kuda. Perlombaan pacuan kuda. Si C yang menyediakan. Si C mengatakan, siapa di antara kalian yang menang, saya yang akan beri hadiah. Ini para ulama sepakat tentang dibolehkannya, tentang diperbolehkannya, apabila hadiah itu datang dari bukan orang-orang yang terlibat langsung dalam perlombaan tersebut, dari pihak lain. Ini dibolehkan. Dan para ulama menukilkan ijma' seperti Ibn Hazm, Ibn Abdul Barr dan yang lainnya. Yang kedua, para ulama sepakat tentang bolehnya melakukan perlombaan tanpa hadiah, tanpa ada gantinya bagi yang menang dalam perkara-perkara yang bermanfaat, dalam perkara-perkara yang bermanfaat seperti lomba lari, renang, bergulat, dan yang semisalnya. Apabila tanpa disertai dengan hadiah yang ditetapkan, maka diperbolehkan, sepakat para ulama dalam hal ini. Yang ketiga, para ulama sepakat tentang diharamkannya berlomba dalam perkara yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang haram, atau yang menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang wajib, yang menyebabkan dia terjatuh dalam perkara yang haram atau meninggalkan kewajiban. Maka para ulama mengharamkan adanya perlombaan tersebut, apakah dengan hadiah atau tanpa hadiah. Perlombaan menyebabkan mereka meninggalkan sholatul asar misalnya, maka ini haram. Perlombaan yang di dalamnya mengandung unsur haram seperti tersingkapnya aurat, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Dan para ulama juga sepakat dalam perkara ini. Adapun yang diperselisihkan yang pertama, berlomba dengan hadiah atau apa saja namanya, iwad. Para fuqaha menyebutnya iwad, perlombaan yang ada gantinya bagi seorang yang menang, mendapatkan ganti dari kelelahannya. Yang itu berasal dari salah satunya yang bertaruh atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Misalnya A dan B akan bertaruh dalam pacuan kuda. Kata si A, jika kamu menang, wahai B, saya akan berikan kepadamu uang 100 ribu. Dan jika kamu yang menang, kamu tidak usah kasih saya apapun. Tidak usah kamu berikan apapun. Ini pemberian dari salah satu pihak yang bertanding. Atau dua-duanya. Si A mengatakan, apabila kamu yang menang, saya akan berikan 100 ribu. Apabila aku yang menang, maka engkau yang memberikan padaku 100 ribu. Jadi taruhan. Ya, maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan secara mutlak. Dan mereka beralasan bahwa disebabkan karena ini perjudian. Pendapat yang kedua mengatakan boleh apabila ada pihak yang ketiga, yang disebut muhallil. Yang disebut muhallil. Nah, Yang dimaksud muhallil pihak yang ketiga ini juga ikut berpacu, namun dia tidak mengeluarkan apapun. Artinya dia tidak mengeluarkan uang. Ya, namun dia dimasukkan di antara tiga orang. Yang satu, yang dua ini mempersiapkan uangnya. Tiga ini tidak. Yang ketiga tidak. Apabila yang muhallil ini, pihak ketiga ini, menang, maka dia yang akan mendapatkan uang tersebut dari si A dan si B. Si C tidak mengeluarkan uang sama sekali. Ya. Si C tidak mengeluarkan uang sama sekali. Apabila C menang, maka dia yang mengambil uangnya. Akan tapi kalau C kalah, maka diambil oleh salah satu dari kedua belah pihak, si A dan si B. C tidak mengeluarkan apapun. C tidak mengeluarkan apapun. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah muhallil. Nah, mereka mengatakan kalau dengan muhallil boleh, kalau tanpa muhallil maka tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk qimar, perjudian. Pendapat yang ketiga mengatakan diperbolehkan. Diperbolehkan apakah dengan muhallil atau tanpa muhallil? Apakah dengan muhallil atau tanpa muhallil? Diperbolehkan. Terjadi pertaruhan antara si A dan si B. Siapa yang menang? Dia yang akan mengambil. Dia yang akan diberikan uang tersebut. Apabila A menang, maka B yang membayar ke A. Apabila B yang menang, maka A yang membayar ke B. Kata pendapat yang ketiga ini diperbolehkan secara mutlak. Boleh. Meskipun tanpa pihak yang ketiga. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, demikian pula Ibn Qayyim. Dan panjang pembahasan Ibn Qayyim rahimahullah dalam masalah ini dalam kitab beliau Al-Furusiyah. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, yang sahih dalam hal ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdasarkan umuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la sabaqa, yaitu tidak diperbolehkan dan tidak dihalalkan mengambil harta dalam bentuk hadiah atau yang semisalnya kecuali dalam tiga perlombaan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan harus ada muhallil, harus ada pihak ketiga sebagai muhallilnya, tidak mesti. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ma alimtu baina sahabati khilafan fi adam ishtiratil muhallil. Aku tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para sahabat tentang tidak adanya persyaratan muhallil dalam perlombaan tersebut. Tidak adanya. Demikian pula Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم جواز أخذ السباق في الخف والحافر والنصل إطلاق مشرع لإباحته ولم يقيده بمحلل. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebutkan secara mutlak tentang bolehnya mengambil harta dalam taruhan pada tiga jenis perlombaan ini, unta, kuda, demikian pula memanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkannya harus disyaratkan dengan muhallil. Walau kana al-muhallil syartan la kana dzikruhu aham min dzikri mahalli as-sibaq in kana as-sibaq bidunihi haraman. Kata beliau, kalau seandainya muhallil itu merupakan syarat, pasti akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab penyebutannya itu lebih penting dari sekedar menyebutkan jenis-jenis perlombaan. Menyebutkan harusnya ada muhallil itu lebih penting. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya, maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan melakukan perlombaan, diperbolehkan melakukan perlombaan dalam tiga jenis perlombaan ini dalam bentuk taruhan. Dalam bentuk taruhan. Dan ini merupakan pengkhususan dari keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang dari al-qimar, perjudian. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. InsyaAllah masalah yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. Akhiru da'wana anilhamdu lillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafidhukum Allah.